إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita diberi kemudahan oleh Allah bisa kembali datang di Masjid Al-Amin untuk melaksanakan solat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang sempat libur kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah atas karunia Allah kita bertemu kembali, dan insyaAllah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas sebuah potongan dari sejarah Rasulullah, yaitu Ghazwatu Hunain, Perang Hunain. Ini adalah pertemuan pertama setelah Fathu Makkah, karena terakhir kemarin Fathu Makkah, betul ya? Fathu Makkah adalah sebuah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah membawa pasukan Muhajirin dan Ansor dan ditambah orang-orang Arab lainnya sehingga terkumpul 10.000 pasukan Islam datang ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, dan berhasil. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, sehingga perang Hunain ini adalah perang besar pertama setelah Fathu Makkah. Sudah bukan kafir Quraisy lagi, tapi sudah menjadi Muslim Quraisy, karena orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang atau penaklukan Mekah, Fathu Makkah, itu membawa dampak yang besar. Banyak suku-suku yang masuk Islam karena mereka melihat bahwa ini Muhajirin Ansor dengan suku-suku Arab plus Quraisy, sehingga ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam karena sudah enggak ada harapan untuk menang melawan Islam. Kecuali beberapa suku yang kuat yang tetap enggak mau masuk Islam. Di antaranya adalah yaitu suku Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini dua-duanya enggak mau masuk Islam. Ditambah Nasr, Jusham dan Sa'ad bin Bakar dan orang-orang dari suku Bani Hilal. Semuanya mereka itu adalah keturunan Qais Ailan, enggak mau masuk Islam. Dan tidak cukup enggak mau masuk Islam, mereka berencana untuk menyerbu kaum muslimin. Dan sesepuh atau ketua suku Hawazin ini adalah seorang laki-laki namanya Malik bin Auf. Malik bin Auf ini mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Dia membawa seluruh orang Hawazin plus perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, bahkan hewan-hewannya semuanya, di hewan unta, sapi, kambing, semua dibawa perang, ditaruh di belakang. Ya. Siapa pimpinannya tadi namanya? Malik bin Auf. Jadi mereka membawa pasukan plus wanita-wanita plus hewan-hewan. Dibawa semua hewan ternak ini. Sampai di sebuah lembah namanya Lembah Autos, dekat Hunain, tapi belum Hunain. Lembah namanya Lembah Autos. Di lembah itu, di dalamnya ada, atau di lembah itu terjadi dialog antara panglima perang sesepuhnya yaitu Malik bin Auf dengan Durayd bin As-Simmah. Duraid ibn Simma ini seorang lelaki yang sudah sepuh, ya, dia adalah seorang yang ditetuakan di suku Hawazin. Dia berkata kepada panglima, "Ya Malik bin Auf, tempat yang kamu pilih ini tempat yang bagus, yaitu Autos, suku, apa? Wadi Autos. Lembah Autos, bagus. Tapi kenapa kok saya mendengarkan ada suara-suara bocah kecil nangis? Saya mendengarkan bunyi kambing mengembi. Saya mendengarkan suara-suara unta. Ada apa ini? Ada apa ini?" Nah, Duraid ibn Simma ini meskipun sudah sepuh, tapi dia sudah punya pengalaman banyak. Ya, makan garam kehidupan. Ya, sekarang memang sepuh, tapi pengalamannya dulu itu ahli perang. Dia tanya ke panglima perang ini, "Strategi apa yang kamu jalankan ini? Kok kamu perang membawa anak-anak, perempuan, sampai kambing, domba, unta, sapi, kamu bawa semuanya ini untuk apa?" Ya. Dia beralasan, "An aj'al khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu liyaku liyuqatil anhum." Sengaja supaya ini memberi semangat bagi para prajurit itu, lihat wanita-wanitamu, lihat anak-anakmu, lihat harta-hartamu. Kalau sampai kamu kalah, itu akan diambil semuanya oleh orang Islam. Jadi ketika perang selalu lihat istrinya, lihat anaknya, lihat harta bendanya dibawa semuanya, lihat kambing-kambing hewan ternaknya, supaya penyemangat. Kata siapa tadi? Malik bin Auf. Kata Duraid ibn Simma, "Loh, gak salah tak kami. Perang itu ada dua kemungkinan. Menang kalah, betul apa enggak? Kalau kamu menang, ini wanita nani gak bisa bantu kamu kecuali dengan pedang, dan gak mungkin mereka melakukan itu. Tapi kalau kamu kalah, semuanya akan diambil oleh musuh. Lebih baik kembalikan wanita-wanita ini, hewan-hewan ternak ini kepada tempatnya yang terhormat. Kita perang, kalau kita menang gak ada masalah, tapi kalau kita kalah, mereka aman di bentengnya." Paham maksudnya ya? Malik bin Auf ini pemimpin, tapi dikritik sama yang lebih berpengalaman. Dan Malik bin Auf ini gengsi. Kalau dia nuruti orang tua ini, pamornya jatuh di kalangan orang suku Hawazin. Paham ya maksudnya? Dan dia mengatakan, "Wallahi la af'al, dada aku enggak mau. Innaka qad kaburta wa kabura akluka." Saya melihat kau ini laki-laki tua, rentah, dan telah tua juga akal pikiranmu. Ya. Demi Allah aku tidak mengikuti dirimu. Dan orang-orang Hawazin akan setia mendukungku. Dan betul, suku Hawazin mendukung Malik bin Auf. Akhirnya tidak ada daya dan upaya bagi siapa tadi? Duraid bin Simma. Dan dia mengatakan, "Hadza yaumun lam ashhadhu wa lam yafutni." Ini adalah hari yang tidak pernah aku saksikan sebelumnya, tapi aku enggak bisa mengelak lagi. Karena orang sepakat. Ya. Jadi menurut Duraid ini orang-orang bodoh-bodoh semua, yang gak pengalaman gitu. Paham maksudnya ya? Tapi Duraid gak bisa ngelak karena dia sudah masuk di dalam pasukan. Mau gak mau ya ngikut. Tapi tahu bahwa ini gak benar. Sudah tergambar maksudnya? Oke. Kemudian ikhwat al-iman, datanglah mata-mata suku Hawazin. Dan menyampaikan kepada panglimanya, yaitu Malik bin Auf, bagaimana keadaan orang-orang Islam itu. Ditanya, bagaimana keadaan mereka? Qalu, mata-mata ini berkata, "Ra'aina rijalan." Saya melihat para laki-laki yang pakaiannya putih di atas kuda yang gagah. Maksudnya itu siapa? Saya melihat laki-laki yang putih-putih di atas kudanya. Maksudnya siapa itu? Malaikat itu. Malaikat yang Allah perlihatkan kepada musuh. Bisa dipahami ya? Kemudian ikhwatul iman, Rasulullah ngerti itu. Ya, gerakan bawah tanah yang dilakukan Hawazin ingin menyerang Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham karena Rasulullah juga punya mata-mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu bulan Syawal, 6 Syawal hari Sabtu, Rasulullah meninggalkan Mekah. Tadi kan masih di Mekah posisinya. Karena apa? Fathu Makkah. Mengumpulkan prajurit Islam jumlahnya 12.000. 12.000 itu susunannya adalah 10.000 pasukan Muhajirin dan Ansor dan suku-suku Arab yang masuk Islam untuk melakukan Fathu Makkah. Kemarin kan saya terangkan kan Fathu Makkah jumlahnya kaum muslimin berapa? 10.000 ditambah kafir Quraisy yang masuk Islam 2.000. Berarti total berapa? 12.000. Kebanyakan orang mualaf. Kebanyakan yang baru-baru masuk Islam. Bahkan suku-suku Arab yang ikut Fathu Makkah yang gabung sama Muhajir Ansor itu pun termasuk orang yang baru-baru masuk Islam. Sehingga 12.000 ini berangkat menuju Hunain, kebanyakan atau diantara mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, akidahnya belum mancep. Paham maksudnya? Masih baru, masih apa? Masih baru saja terlepas dari kekafiran. Maka berangkatlah 12.000, ya betul ya, pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Falamma kana, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Hunain, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat fa'idha ana bihawazin ala bukrat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kabar bahwa mendengar mata-matanya Rasulullah mengatakan di sana itu di dekat Hunain di lembah Autos itu banyak pasukan, banyak kambing-kambing, banyak wanita, banyak anak-anak, banyak unta. Paham maksudnya ya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Itu semuanya akan menjadi rampasan perang esok hari. Dan Rasulullah sudah bisa menduga juga. Rasulullah kan panglima perang juga. Baru dengar kali ini ada perang, perempuan di bawah, hewan-hewan di bawah, tujuannya menyemangati, tapi salah enggak kira-kira itu? Ya salah. Harusnya ditaruh di benteng, ya kan? Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak, kalaupun kalah mereka tetap aman, anak-anaknya, anak kecil enggak mungkin ikut perang. Maka ketika mendapatkan kabar itu, maka Rasulullah mengatakan tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Harta banyak dan wanita-wanita itu semuanya akan kita tawan dan akan menjadi harta rampasan perang, harta-harta mereka, ternak-ternak mereka esok hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seseorang menjadi gubernur Mekah. Gubernur Mekah pertama kali dalam Islam setelah Fathu Makkah. Namanya Attab bin Usaid. Attab bin Usaid. Gubernur Islam pertama yang ditunjuk Nabi setelah Fathu Makkah. Sudah enggak ada hijrah lagi. Sudah enggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam semenjak Fathu Makkah. Jadi enggak perlu apa? Hijrah lagi. Kalau dulu perlu hijrah karena Mekah kan masih negara kafir, Madinah negara Islam. Sekarang enggak ada. Karena sama-sama Islam, bahkan Rasulullah mengutus dai untuk mengajari orang-orang yang baru-baru masuk Islam di kota Mekah. Oke, berangkatlah ke Hunain. Di tengah perjalanan menuju Hunain, para pasukan Islam yang baru-baru masuk Islam melewati pohon Zatu Anwat. Yang pohon ini dipakai oleh orang-orang kafir untuk menggantungkan pedang-pedang mereka. Ya, menggantungkan pedang-pedang mereka. Jadi orang-orang kafir itu punya pohon besar yang mana mereka itu mendatangi pohon itu, ngalap berkah ke pohon itu, menganggap keramat pohon itu, menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu, tujuannya supaya nanti kalau perang menang. Lah, kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam ini bersama Rasulullah pasukan ini melewati pohon itu. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzati anwat." Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami seperti orang-orang kafir itu memiliki pohon besar untuk menggantungkan pedang-pedang mereka. Paham maksudnya? Niru. Karena akidahnya belum apa? Belum kuat. Kan enggak boleh ngalap berkah dengan pohon, kan enggak boleh kan? Tapi karena niru tadi itu melihat orang kafir punya, masa kita enggak punya? Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon besar supaya kita ngalah berkahi seperti mereka juga punya. Masa mereka punya, kita enggak punya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan Allahu Akbar. Ya, innaha sunan Qultum wallahi walladzi nafsu Muhammadin biyadi kama qala Musa. Allahu Akbar. Demi Allah kalian telah berkata sebagaimana dahulu Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam. Ketika Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah, diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Musa menyelamatkan kaumnya keluar dari Laut Merah. Setelah itu Musa dan bala tentaranya melewati orang-orang kafir yang punya berhala-berhala. Paham maksudnya? Terus Bani Israel ngomong, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang ini kafir ini punya sesembahan. Mirip enggak keadaannya dengan Rasulullah tadi? Benar. Innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Inna hasunan, ini adalah sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Latarkabunna sunnah-sunnah man kana qablakum, kalian akan benar-benar mengikuti langkah-langkah mereka, sunnah-sunnah mereka, tradisi mereka, yaitu al-Yahudi wan Nasor. Itu dalil bahwa niru orang kafir itu menyebabkan penyimpangan dalam hal akidah. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menyerupai orang kafir menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan dalam agama. Mereka Valentine, kita ikut Valentine. Mereka ngadakan tahun baru, kita ngadakan tahun baru. Mereka punya Natal, hari kelahiran Nabi Isa, maka umat Islam harus punya hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, niru-niru. Akhirnya terjatuh pada kesalahan. Ya, oke. Bahkan kaum muslimin pada waktu itu bangga dengan jumlahnya. Kan itu kan perang paling banyak pada waktu itu, jumlahnya yang pernah diikuti Rasulullah pada waktu itu loh. Betul apa enggak? Enggak pernah perang diikuti Nabi pada waktu itu segede itu, 12.000. Sampai-sampai pasukan ini sombong, muncul sombongnya dan mengatakan lan nughlabal yaum. Bukan sombong tapi ujuk, bangga gitu. Lan nughlabal, kalau sekarang enggak mungkin kalah lagi nih kita ini. Banyaknya kayak gini, sudah orang kafir masuk Islam semua, orang Quraisy masuk Islam. Ini perang lawan siapapun semenang ini, muncul ujubnya. Dia enggak sadar bahwa selama ini ditolong oleh Allah, betul kan? Nah, ini muncul. Nah, ucapan sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam yang mengatakan kita enggak akan terkalahkan itu didengar sama Nabi. Maka Nabi gelisah gara-gara itu. Karena Nabi paham bahwa kita dimenangkan Allah bukan karena apa? Jumlah. Perang Badr sebagai buktinya, betul? 300 melawan 1000. Yang 1000 kalah. Perang Ahzab kemarin saya ceritakan, Madinah di kepung lautan manusia, yang dimenangkan oleh Allah yang kecil kan. Makanya kaum muslimin muhajirin ansor paham. Ini yang baru-baru masuk Islam ini yang enggak paham ini. Oke, ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pasukannya Malik bin Auf lebih mendahului Hunain. Lebih mendahului Hunain. Maka dia menempatkan pasukan-pasukan, menebarkan perangkap-perangkap. Ada yang membawa terjemahan. Di situ wafarraqa kumana'ahu. Itu jam'u dari kamin. Kamin itu artinya perangkap. Yang bawa terjemahan di situ diartikan membagi-bagi pasukan gitu ya. Iya enggak? Betul. Yang lebih tepat itu, karena tadi malam sempat saya baca terjemahannya kurang pas. Ya, wafarraqa kumana'ahu fit turuq wal madakhil wasyi'ab, meletakkan perangkap-perangkapnya di celah-celah jalan menuju Hunain. Gak tahu diterjemahkan apa di tempatnya yang bawa terjemahan. Bukan perangkap. Yang lebih tepat perangkap. Kumanaannya perangkap. Jadi mereka datang duluan, celah-celah yang masuk Hunain dipasangi apa? Perangkap semuanya. Di celah-celah bukit mau masuk ke Hunain dipasangi perangkap. Mereka lebih datang duluan. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabat datang. Masih malam itu datang. Iya, betul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahar di waktu sahur menjelang apa? Subuh, masih malam. Datang sudah kedahuluan oleh Malik bin Auf, mereka sudah memasang perangkap, menempatkan pasukan dan seterusnya di atas dan menyiapkan pemanah. Datang kaum muslimin enggak paham, bahwa di sana ada perangkap, enggak sadar kalau di sana sudah kedahuluan apa? Musuh. Maka terjadi lesatan anak panah yang dilesatkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga kaum muslimin kocar-kacir enggak karu-karuan, lari kemari ke sana. Gara-gara ujub tadi itu. Gara-gara apa? Ujub. Maka Allah ingin mengabarkan kepada mereka bahwa kamu itu menang bukan karena jumlah. Ini ditampar oleh diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya paham bahwa bukan karena jumlah kalian selain dimenangkan oleh Allah. Jadi kocar-kacir kaum muslimin pada waktu itu, Rasulullah ditinggalkan sendirian, lari semuanya. Melihat kondisi yang seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Halummu ilayya ayyuhan nas, ana Rasulullah. Kemarilah wahai para manusia, aku ini Rasulullah. Kenapa kalian lari semuanya? Ana Muhammad ibn Abdullah, akulah Muhammad putra Abdullah. Walam yabqa ma'hu fi mauqifi illa adadun qalilun minal muhajirin wal ansar." Ketika kondisi genting itu dihujani apa? Anak panah, dan ada banyak perangkap-perangkap lari seburat mereka. Tidak ada yang menyertai Nabi kecuali sedikit dari kalangan muhajirin dan ansar yang inti. Semua lari semua. Ya. Ada yang mengatakan yang bersama Nabi cuma 9 orang. Dari berapa tadi coba? Saya ingin dengar. Dari berapa tadi? Bayangkan. 12.000 yang tersisa 9. Lari semuanya. Ya, karena sombong tadi itu. Enggak boleh. Makanya orang Islam itu enggak boleh percaya diri. Harus beriktimad kepada Allah. Maksudnya enggak boleh percaya diri itu. Aku enggak apa-apa. Bisa-bisa aku. Enggak boleh gitu. Harus tawakal ala Allah. Iktimad ala Allah. Insya Allah ditolong Allah. Harus gitu. Wes beres. Aku kok enggak boleh ngomong kayak gitu. Orang Islam enggak boleh ngomong kayak gitu. Karena kita harus na'tamid 'ala Allah, harus bersandar kepada apa? Allah. Kalau kita bangga dengan diri kita, Allah kalahkan nanti. Karena Allah ingin memberi pelajaran bagi kita bahwa selama ini kita dimenangkan, diberi keberhasilan itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibn Ishaq 9 orang yang bersama Nabi. Menurut Imam Nawawi cuma 12 orang. Ya, tetapi intinya di situ digambarkan bahwa itu sangat apa? Sedikit sekali. Tapi menurut pengarang kitab ini, Mubarak Furi, beliau merojihkan, ya, riwayat dari Ibnu Mas'ud, "Kuntu ma'an Nabi yauma Hunain, aku bersama Nabi pada perang Hunain. Fawalla anhun nas, orang-orang lari semua. Wa thabata ma'ahu, yang tersisa tetap bersama Nabi, samanuna rajulan, 80 orang." Ini yang dirojikan oleh pengarang kitab ini. Yang tersisa pada waktu 80 orang. Minal muhajirin wal ansor. Yang terdiri dari orang muhajirin dan ansor. Kebanyakan lari semuanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Anan nabiyun la kadib. An nabiyu la kadib. La ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi yang tidak pernah berdusta. Dan aku adalah putra Abdul Muttalib." Maksudnya cucu Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW minta tolong kepada pamannya. Namanya Abbas. Abbas ini terkenal dengan suaranya yang apa? Keras, lantang. Maka Rasulullah SAW menyuruh pamannya itu Abbas dan mengatakan, "Wahai pamanku, tolong serukan untuk mereka, panggil mereka ini, aina ashabas samura? Mana orang-orang yang dulu membaiat Nabi di bawah pohon?" Masih ingat enggak Sulh Hudaybiyah dulu? Ada para sahabat banyak yang membaiat Nabi di bawah pohon sumpah setia. Berapa orang? Ayo, masa lupa tuh? Itu sahabat inti. Sahabat inti. Tak ada satu pun orang munafik dari jumlah itu. Berapa? Lupa ya? Itu tadi. Gak pintar-pintar sama ini. 1400, masa lupa? Kan barusan itu sebelum Fathu Makkah. 1400 itu semua sahabat inti, cuma satu orang munafik yang ikut. Masih ingat? Karena sudah terlanjur ikut, mau pulang sudah kejauhan. Satu orang munafik saja. Tapi semuanya 1400 itu sahabat muhajirin dan ansor. Makanya Rasulullah SAW ketika kondisi terjepit, kemudian banyak orang yang lari tunggang langgang, enggak karu-karuan, hilang kontrol, hilang komando. Maka Rasulullah menyuruh pamannya yang suaranya lantang, Mana dahulu yang membaiat Nabi di bawah pohon? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang kitab ini, ketika mendengarkan suaranya Abbas berteriak seperti itu, seperti kata kuncinya di situ itu, maka para sahabat yang dulu itu 1400 langsung datang ke Nabi semuanya, seperti sapi yang mendengarkan anaknya terluka. Seperti induk hewan kalau melihat apa? Anaknya terluka, langsung datang semuanya. Lah itu baru kondisi stabil lagi. Setelah itu kondisi stabil lagi, maka ada seruan, ya masyarul ansor, wahai orang muhajirin, wahai orang ansor, kumpul semua. Akhirnya kondisi kondusif lagi untuk berperang. Kemudian terjadilah pertempuran dahsyat, ditambah Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan para malaikat. Ya, sebagaimana Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat 26. Ditolong oleh malaikat. Tuh kan, ternyata menangnya pun ditolong oleh malaikat. Padahal jumlahnya lebih banyak mana kaum muslimin sama Malik bin Auf? Banyak kaum muslimin, tapi kalah. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kaum muslimin, kalian itu menang bukan karena jumlah, tapi karena imanmu. Makanya masih ingat kan, dulu sudah saya sampaikan di tempat ini, Umar bin Khattab, ketika panglima Islam mau diberangkatkan untuk menaklukkan suatu negeri, Umar bin Khattab menasihati panglimanya. Jenderalnya dinasihati oleh Umar, dan Umar mengatakan, wahai tentara Islam, wallahi demi Allah, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Yang aku takutkan itu bukan musuh-musuh kalian, bukan. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau sampai kalian melakukan maksiat, maka musuh kalian lebih berat dimenangkan oleh Allah. Kalau sama-sama melakukan apa? Maksiat. Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kalian bisa mengalahkan jiwa-jiwa kalian sendiri sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Yang ditakutkan Umar itu bukan musuh, karena Umar ini paham betul, ikut sama Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ngerti bahwa selama ini ditolong Allah bukan karena jumlah. Makanya Umar itu kalau memberangkatkan pasukan, yang beliau khawatirkan itu bukan musuh. Musuh mah gampang, yang penting apa? Kaum muslimin benar-benar menjaga tauhidnya, menjaga apa, ketaatannya kepada Allah, tidak bermaksiat. Selama kaum muslimin taat sama Allah, dimenangkan. Perang Uhud, ketika tidak taat sama Nabi, kalah. Paham kan? Sama dengan perang ini. Mulai ujub dengan banyaknya orang, nah, dikalahkan sama Allah. Akhirnya Allah turunkan malaikat, tetap Allah turunkan malaikat untuk membuktikan bahwa kamu menang bukan karena orangnya banyak. Mana dalilnya surat At-Taubah ayat 26, baca. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika kalian sangat takjub, berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tuhni ankum syai'a, ternyata apa? Jumlah yang banyak tidak sanggup menyelamatkan dan memenangkan kalian. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, dan pada waktu perang Hunain ini bumi yang luas terasa sempit bagi kalian karena kalian lari ke sana lari ke sini, kocar kacir, enggak karu-karuan. Ya. Walaitum mudbirin, dan kalian lari tunggang langgang dari perang Hunain itu, ditegur sama Allah ini. Tsumma anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah turunkan sakinah, ketenangannya, ala rasulihi, untuk rasulnya. Wa alal mu'minin, siapa mu'minin di sini maksudnya? Muhajirin dan Ansar, tenang, enggak lari. Tenang bersama Nabi. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah turunkan tentara-tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Tuh kan? Dengan bangganya enggak mungkin kalah. Ternyata ya ujung-ujungnya dibantu oleh malaikat. Karena sombong enggak boleh. Sombong pasti dikalahkan sama Allah. Karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Pakaiannya Allah itu kesombongan. Selain Allah enggak boleh sombong. Ya. Al-kibru izarullah. Kesombongan ini adalah sarungnya Allah. Enggak boleh siapapun yang memakai kecuali Allah. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini mulai kaum muslimin ya, setelah ditegur mereka sudah bisa apa namanya kembali bersatu, maka Allah beri kemenangan. Lah pasukannya Malik bin Auf suku Hawazin lari tunggang langgang. Ada yang lari ke Taif, ada yang lari ke Nahla, ada yang kembali ke apa namanya Autos. Maka disitulah mereka lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin, dan diantara yang terbunuh adalah Durayd ibn Simmah, yang penasihat tadi itu, yang suruh pulang, dia menyuruh panglimanya agar anak-anak disuruh pulang itu, itu terbunuh dalam perang itu, dibunuh sahabat. Akhirnya mereka kalah, lari meninggalkan harta yang sangat banyak di lembah itu. Ini kesalahan mereka sendiri, sudah ditegur sama Durayd tapi enggak memperhatikan. Akhirnya mereka lari, pasukannya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya yang sangat banyak tertinggal di situ. Maka dikumpulkan kaum muslimin. Wa kanatil ghanaim, pada waktu itu rampasan perang adalah 4.000 tawanan. Ya bisa anak-anak, bisa perempuan. 4.000 tawanan. Bayangkan, jumlahnya banyak sekali, 4.000. Dan jumlahnya unta 24.000. Lu ngapain perang kok gowo unta kabeh digowo kabeh. Salah kedaden iki. Ya ta? 24.000 dibawa semua. Wal ghanam aktsar min 40.000 syat. Adapun kambing jumlahnya 40.000. Ya. Kemudian wa 4000 ukiyah fildo, 4000 ukiyah. Ya, ukiyah itu mata uang perak pada waktu itu. Jadi banyak sekali. Wa amara Rasulullah bijam'iyah, Rasulullah nyuruh untuk dikumpulkan semua itu. Tawanan perang jumlahnya berapa? 4000 ekor unta berapa? 24.000, kambing berapa? 40.000. Sedikit atau banyak ini? Banyak loh, Pak. Unta 24.000 ya banyak. Ya, banyak. Pasukan Islam aja jumlahnya berapa tadi? 12.000. Banyak sekali. Dikumpulkan semua jadi satu di tempat namanya Jirona. Dikumpulkan semuanya di tempat namanya apa? Jirona. Di tempat itu Rasulullah, di antara tawanan perang itu ada seorang wanita namanya Syaima bintil Haris As-Sa'diyah. Di antara wanita yang tertawan itu ada seorang wanita namanya Asy-Syaima binti Al-Haris As-Sa'diyah. Dia ini wanita saudarinya Nabi sesusuan. Saudaranya Nabi satu susuan. Paham maksudnya? Rasulullah kan pernah waktu umur 1 tahun sampai umur 4 tahun ya kan, di lembah itu loh, Bani Sa'ad, disusui seorang wanita namanya siapa? Halimah Sa'diyah. Di sana Rasulullah punya saudari, di antaranya Syaima ini. Maka dia datang ke Nabi, kemudian Rasulullah, dia memperkenalkan dirinya, terus diteliti sama Rasulullah, dilihat ciri-cirinya dulu. Rasulullah masih ingat berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, ketika Rasulullah masih umur berapa tadi? 4 tahun kurang lebih. Akhirnya Rasulullah kenal sama dia, akhirnya dibebaskan dan dihormati sama Nabi. Ya, dimuliakan sama Rasulullah, itu termasuk orang yang penyayang terhadap kerabat. Rasulullah termasuk orang yang apa? Kalau ketemu kerabatnya senang Rasulullah, dan kita harus niru Rasulullah. Harus menyayangi kerabat kita. Kemudian dikumpulkan dulu, enggak dibagi. Tidak dibagi. Tapi Rasulullah sama para sahabat ngejar pasukannya Malik bin Auf tadi kemana? Ke Taif. Taif ini tempatnya orang-orang yang pernah melukai Nabi, melempari Nabi dengan apa? Batu sampai berdarah-darah waktu dakwah dulu itu kan, sudah kita cerangkan itu. Akhirnya mereka masuk ke benteng yang kokoh. Khalid bin Walid membawa pasukan jumlahnya 1000 ada di depan. Intinya ikhwatal iman, pasukannya Malik bin Auf Hawazin ini, mereka masuk benteng yang kokoh, dan untuk mengepung itu butuh waktu lama, saking kuatnya bentengnya dan saking banyaknya logistik di dalam benteng itu. Dalam riwayat dikatakan lamanya 40 hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan 20 hari. Macam-macam khilaf para ulama. Ya, biasa kalau masalah bilangan dalam sejarah itu sering banyak versi atau banyak riwayat. Wa riwayat Anas ingda Muslim, menurut riwayat Anas bin Malik dalam hadis Imam Muslim, waktu pengepungan itu memerlukan waktu 40 hari. Bayangkan 40 hari. Mereka kuat, bentengnya dulu, bentengnya kan terbuat dari apa? tembok besar. Itu Rasulullah sama para sahabat sudah pakai manjanik pada waktu itu. Ngerti manjanik itu apa? Manjanik itu meriam zaman dulu, ditarik dikasih batu besar itu loh. Terus nanti batunya ini akan menghantam sisi benteng. Ya kalau kayak sekarang kayak ketapel gitu, tapi ketapel sing gede gitu. Itu sudah pakai itu. Tetap kokoh enggak berubah. Sempat apa namanya? Bisa tapi tetap enggak bisa menerobos. Sempat membuat apa celah tapi tetap enggak bisa saking tangguhnya benteng itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membakar pohon-pohon anggur. Suruh bakar nebangi semuanya supaya mereka keluar. Tapi Rasulullah dikirimi surat sama mereka atau ada delegasi ngomong, tolonglah jangan kalian apa tebang-tebang ini tanaman kami. Akhirnya Rasulullah sudah jangan ditebang, jangan di apa, jangan dibakar. Tapi untuk mengepung butuh waktu lama karena mereka tuh full makanan di dalamnya. Akhirnya terjadi saling lempar panah dan otomatis yang di atas yang lebih apa? Yang di atas lebih apa? Lebih unggul, sehingga ada banyak diantara sahabat yang terluka dalam pengepungan. Ada 12 sahabat yang tewas dalam pengepungan, dipanah dari atas. Saking tangguhnya itu benteng, sampai-sampai Rasulullah SAW membuat trik bagaimana supaya mereka itu mentalnya down. Maka Rasulullah menyuruh seorang untuk berteriak lantang, wahai para budak yang ada di benteng itu, siapa diantara kalian yang keluar dari benteng itu akan dimerdekakan. Kan mesti ada, zaman dulu kan ada budak-budak. Kira-kira di dalam benteng itu ada budak-budak enggak? Banyak. Dan yang namanya budak itu hadiah termahal bagi budak adalah apa? Kemerdekaan. Kan gitu kan? Akhirnya keluar dari benteng itu budak-budak. Karena mereka juga ingin gak jadi budak gitu loh. Di antara yang keluar itu adalah Abu Bakr. Sahabat Nabi namanya Abu Bakr. Kenal enggak Abu Bakr? Tak kenal, bukan Abu Bakar loh. Kalau Bakar semua kenal ya kan. Abu Bakar masih ingat nggak? Ada Rasulullah sholat sama para sahabat. Terus ada satu sahabat yang ketinggalan. Dia ruku, Allahu Akbar, ruku sambil jalan-jalan, jerundul-jerundul kata orang Jawa. Pernah dengar hadis itu? Nah, itu pelakunya Abu Bakar ini. Nah, ini kenalan sama Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya. Akhirnya Abu Bakar dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan juga apa namanya budak-budak yang lain. Rasulullah enggak mengingkari janji dimerdekakan mereka. Saking lamanya pengepungan tetap tangguh, tetap kuat. Akhirnya Rasulullah minta pendapat sama seorang namanya Nawfal bin Muawiyah Ad-Dili. Di mana ini? Kita pulang atau kita tunggu di sini? Dan di benteng itu ada makanan yang mencukupi mereka selama satu tahun. Jadi sangat apa? Kuat mereka ini. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat nunggu, enggak ada kepastian itu kan. Ya, akhirnya minta pendapat ke seorang namanya Nawfal bin Muawiyah Ad-Dili dan memberi usulan dan berkata seperti ini. Ya Rasulullah, hum tha'lab fi juhrin. Hawazin ini seperti tha'lab. Tha'lab itu rubah, tahu rubah itu? Adiknya serigala itu. Mereka ini seperti rubah yang ada dalam, nggak tahu diterjemahkan apa di tempat yang jenengan. Rubah apa serigala? Rubah ya. Kata orang ini, mereka ini seperti rubah yang ada di lubangnya. Kalau engkau nunggu terus, ya tetap ketangkep mereka ini, tapi lama. Tapi kalau kau biarkan rubah ini ada di apa sarangnya, enggak akan merugikan kita, enggak akan merugikanmu, tidak membahagia, tidak membahayakanmu. Paham enggak maksudnya? Masa akan kan ngomong gini, kalau ditunggu terus ya bisa tapi lama. Tapi seandainya kita tinggalkan sudahlah biarkan mereka ini enggak berbahaya kok bagi Islam. Tinggalkan saja ya Rasulullah. Paham maksudnya ya? Akhirnya Rasulullah setuju dengan pendapatnya orang ini. Akhirnya Rasulullah ngomong sama Umar, kata, "Ya Umar, sampaikan kepada tentara Islam, besok kita pulang." Besok kita apa? Pulang. Akhirnya Umar ngomong, besok inna qafiluna hudan, besok kita semuanya akan balik, tinggalkan mereka di sini. Protes tentara Islam, jangan, emang tinggal dikit lagi loh kita menang ini. Kata Rasulullah, ya sudah, kita turuti mereka. Ternyata akhirnya mereka yang gak kuat sendiri datang ke Nabi. Rasulullah mulai, Rasulullah. Paham gak maksudnya? Akhirnya Rasulullah ketawa dan akhirnya ayo kita pulang. Rasulullah pulang. Kemudian para sahabat ketika pulang nih dari pengepungan itu karena enggak berhasil, atau ketika belum berhasil, Rasulullah sama para sahabat pulang. Tapi ke Mekah dulu, niat umroh, setelah itu balik ke mana? Ke Madinah. Para sahabat berkata, Rasulullah berkata, "Qulu, katakanlah, aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun." Kita semuanya kembali, kita bertobat kepada Allah, kita menyembah Allah, dan kita memuji Allah. Untuk para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, perhatikan ini meninggalkan istana, bukan istana, benteng itu. Rasulullah meninggalkan, tapi Rasulullah menyelipkan doa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma hdi thaqifan. Ya Allah, berikan hidayah kepada thaqif, yaitu yang sembunyi tadi itu. Wa'tibhim, dan datangkan mereka kepada aku, ya Allah. Jadi gak usah aku datangi mereka, mendakwai mereka, merangi mereka. Jadikan suatu saat mereka sendiri yang datang kepada aku untuk masuk Islam. Didoakan sama Nabi. Paham gak maksudnya? Ini ada manusia itu yang berubah bukan karena senjata kita. Ada orang itu bisa berubah bukan karena dalil kita. Ada orang itu berubah karena doa kita. Nah, karena kita ini lupa ini. Lupa. Ada orang dibacakan dalil gak mempan. Diwacana dalil gak mempan. Tapi seperti kisahnya Abu Hurairah sama ibunya, dinasihati, malah menghina Rasulullah, mencela Rasulullah, sampai sedih Abu Hurairah karena ibunya gak mau masuk Islam. Akhirnya dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan ibu. Aku sudah dakwai dia, tapi dia mencela-cela dirimu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kan bukan pendendam. Oh, gak ngurus ibumu, aku kan lokno kok. Gak gitu, Rasulullah, da'i gak boleh pendendam. Da'i tidak boleh pendendam, mengungkit-ungkit tidak boleh, harus lapang dada. Makanya Rasulullah langsung, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Padahal Rasul disakiti loh itu. Disakiti sama siapa? Ibunya Abu Hurairah. Tapi Rasulullah berlapang dada, ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pulang tuh Rasulullah, Abu Hurairah mendengarkan kemericiknya apa? Air. Setelah itu kata ibunya, stop, jangan masuk dulu. Akhirnya Rasulullah, ibunya memakai pakaian lengkap, hijab, anaknya suruh masuk. Terus di depan Abu Hurairah, ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena doanya Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk ini. Rasulullah pulang, gak berhasil kan, dalam artian Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi thaqifan wa tibib. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada thaqif dan datangkan mereka kepada. Ditinggalkan. Terus setelah itu Nabi kemana? Ke Jirona. Ngapain ke Jirona? Karena di sana ada rampasan perang banyak tadi itu. Ada 4.000 wanita dan anak-anak. Ada 24.000 unta-unta. Dan ada 40.000 kambing. Penuh itu lembah itu. Ya. Di mana tadi? Di Jirona. Dan apa, uang ukuran berapa tadi itu? Oke. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke situ. Terus mulailah dibagi-bagikan harta rampasan perang itu. Kenapa? Rasulullah melihat maslahat. Itu kan yang ikut perang kan baru pertama kali orang-orang kufir yang dulu memusuhi Nabi. Abu Sufyan ikut perang. Yang kemarin memusuhi Nabi, betul? Muawiyah, terus anaknya Abu Sufyan yang lainnya, Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian di situ dianya Sofwan bin Umayyah. Dedengkot kekafiran. Yang kemarin lalu memusuhi Nabi, sekarang kan masuk Islam nih. Nah, Rasulullah ingin menguatkan Islamnya mereka. Mu'alaf. Masih hatinya itu perlu dilunakkan, dilem gitu loh maksudnya. Akhirnya Rasulullah datang membagikan. Fa'ato Abu Sufyan ibn Har 40 ukiyah. Rasulullah memberi 40 ukiyah untuk Abu Sufyan. Tidak cukup situ. Ditambah lagi Rasulullah ngasih Abu Sufyan 100 unta. Sudah dikasih Abu Sufyan 100 unta, Abu Sufyan ngomong, ya Rasulullah ibni Yazid, ya Rasulullah anakku Yazid belum dapat. Diambilkan Rasulullah 100 unta untuk Yazid. Anaknya siapa? Abu Sufyan. Setelah itu Abu Sufyan ngomong lagi, ya Rasulullah anakku yang lainnya, yaitu Muawiyah belum dapat. Muawiyah sahabat Nabi itu loh, yang nanti jadi khalifah setelah Al-Hasan. Belum dapat, ya, diambilkan Nabi 100 unta. Dikasihkan lagi. Kemudian datanglah seorang yang bernama Sufyan bin Umayyah. Didengkut kekafiran yang baru masuk Islam. Diambilkan Nabi, berapa tadi? 100 ekor unta. Bukan ekornya tok maksud saya itu. Sekepalanya. 100 unta. ya. Kemudian datang Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Masih ingat gak kisah Rasulullah ketika diboikot di suatu lembah? Kalau malam hari banyak anak-anak nangis kelaparan, makan dedaunan sampai bibirnya pecah-pecah, masih ingat gak itu? Di antara ada orang baik, siapa namanya? Ya ini, namanya Hakim bin Hizam. Malam-malam dia bawa gandum diselundupkan untuk bibinya. Siapa namanya? Khadijah, istrinya Rasulullah. Baik orang ini. Ya. Akhirnya dia datang ke Nabi, minta dikasih Nabi 100 unta. Kemudian minta lagi, ya Rasulullah, minta 100 lagi. Dikasih lagi 100 unta. Setelah itu minta lagi, dikasih 100. Orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam atau yang belum masuk Islam tapi perlu diapakan? Ditaklif. Jadi begini ya, Afan, saya potong ini. Yang namanya mu'alaf itu belum tentu dia itu muslim. Mu'alaf itu bisa orang kafir tapi diapakan? Masih diharapkan apanya? Keislamannya. Itu berhak menerima zakat. Mu'alaf itu enggak mesti wonge wis melbu Islam. Ono wong kafir, wong iki apik, miskin, dia enggak pernah menyerang Islam dan diharapkan keislamannya, maksud diharapkan itu sangat mungkin bisa dimungkinkan dia masuk Islam, boleh dikasih, itu namanya mu'alaf. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau mu'alaf kan versi Indonesia ini kan pokoknya wong nek baru masuk Islam. Nah, menurut syariat enggak mesti seperti itu. Bisa jadi orangnya masih belum Islam tapi dimungkinkan, diharapkan bisa dikasih. Oke, kembali ke materi. Minta semua dikasih 100 unta, banyak dikasih. Itu kejadian itu dilihat oleh para kaum Ansor. Ansor ini semenjak perang Badr sampai detik perang Hunain ini selalu bersama Nabi, setia, sumpah setia, mereka berdarah-darah membela Nabi. Tapi orang-orang Ansor itu melihat Rasulullah. Orang Quraisy itu kan kerabatnya Nabi toh. Betul apa enggak? Orang Quraisy kan orang Mekah, sukunya Rasulullah. Ngasih Abu Sufyan, ngasih Sufyan bin Umayyah, ngasih Yazid, ngasih Muawiyah, ngasih Hakim bin Hizam, dikasih-kasih. Orang Ansor melihat Rasulullah. Ada perasaan gimana gitu loh. Kita selama ini sudah bersimbah darah enggak dapat seperti itu. Orang Ansor itu timbul perasaan, lagi ya Rasulullah qaumahum. Rasulullah sudah ketemu dengan kaumnya. Kayaknya Rasulullah sudah lupa sama kita. Akhirnya orang-orang Ansor itu saling kasak kusuk, ngerti kasak kusuk? Ngomong satu, ya apa Rasulullah? Jangan-jangan setelah ini Rasulullah enggak mau balik ke Madinah. Rasulullah apa tinggal di mana? Mekah, sudah ketemu kerabatnya, sudah semua dikasih semuanya, kita enggak dapat apa-apa. Akhirnya satu orang mewakili Ansor, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ketuanya Khazraj. Kalau Sa'ad bin Mu'ad yang dulu wafat, yang arsnya Allah goncang itu adalah ketua Aus, sama-sama Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu ketuanya Khazraj, kalau Sa'ad bin Mu'ad ketuanya Aus. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Ansar melihat dirimu telah bertemu dengan kaummu. Engkau telah memberikan mereka ini, sedangkan orang-orang Ansar tidak dapat apa-apa, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa? Kamu itu posisinya apa dari orang Ansor? Aku hanyalah penyambung lidah, ya Rasulullah. Aku hanyalah bagian dari kaumku. Oke, kalau begitu kata Rasulullah nih, kumpulkan seluruh orang Ansor. Itu orang-orang sudah dapat semua itu. Orang Ansor gak dapat. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah balik dan mengumpulkan orang Ansor. Ayo orang Ansor kumpul semua. Nah, biasanya kan satu paket, Muhajirin, Ansor, kan gitu kan? Maka melihat orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin datang. Loh, orang Muhajirin juga enggak dapat. Loh, orang Muhajirin enggak usah diomongkan, enggak pernah bakas-bakas gitu kalau orang Muhajirin. Sejak awal dia meninggalkan seluruh hartanya, hijrah ke mana? Madinah, sudah enggak kepikiran untuk ke situ. Kalau orang Ansor masih kepikiran. Paham maksudnya ya? Akhirnya apa yang terjadi? Orang Muhajirin ingin gabung, ditolak sama Nabi. Muhajirin enggak boleh ikut. Khusus orang Ansor. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan orang Ansor sudah lengkap semuanya. Abu Ubaidah datang ke Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah datang ke Rasulullah, sudah kumpul ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ma'syaral Ansor, maqalahun balaghatni ankum. Apakah kasakusuk yang mengganjal di hati kalian yang telah sampai kepadaku?" Keganjalan apa yang ada di dalam hati-hati kalian terhadap diriku? Sampaikan wahai orang Ansar. Alam atikum dolalan, bukankah aku dahulu datang ke kota Madinah, kalian tersesat semuanya. Kemudian aku datang dan Allah memberi hidayah kepada kalian semuanya. Bukan kalian dulu itu orang-orang yang fakir, kemudian aku datang ke kota Madinah, kemudian Allah memberi kecukupan kepada kalian. Bukankah sebelum kedatanganku ke kota Madinah, kalian saling berperang Aus Khazraj, kemudian aku datang dan mendamaikan kalian. Bukankah itu semuanya karunia dari Allah melalui aku? Qalu, orang Ansar berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, engkau lebih afdol daripada harta-harta itu, kamu mulia ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ngomong apa? Rasulullah ngomong, ala tujibuni ya masyarul Ansar, tidakkah kalian mau membantah dan menjawab ucapanku tadi wahai orang Ansar? Jawablah, bimada nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami membantah dan membahas dan menjawab ucapanmu tadi? Memang kenyataannya begitu ya Rasulullah. Berkat engkau lah kami berdamai, karena engkau lah kami mendapat hidayah. Engkau sangat mulia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, jawablah, bantahlah ucapanku. Wallahi seandainya kalian mau menjawab, kalian benar dan kalian dibenarkan. Jawablah omonganku tadi, dan jawabanmu itu benar dan dibenarkan. Katakan wahai orang-orang Ansar, ya Muhammad, dulu engkau datang ke kota Madinah sebagai orang yang didustakan. Kemudian kami orang-orang Ansar sumpah setia untuk percaya kepadamu. Katakan seperti itu wahai orang Ansar. Katakan wahai orang Ansar, wahai Muhammad, dulu kamu gelandangan terusir dari negerimu. Kemudian kami orang-orang Ansar datang melindungimu, membelamu. Katakan wahai orang Ansar, ya Muhammad, dulu kamu orang yang miskin, datang gak punya apa-apa ke kota Madinah, maka kami membela dan mencukupimu. Wallahi wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian membantah dan mengucapkan itu benar dan itu dibenarkan. Paham maksudnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku, tidakkah kalian berpikir wahai orang-orang Ansar, aku beri manusia-manusia yang banyak, unta-unta, kambing-kambing, emas permata. Tapi gak ngomong permata, maksudnya harta rampasan tadi itu loh. Unta-unta, ukia, uang perak, dan apa namanya, kambing, aku berikan mereka untuk menguatkan keislamannya mereka. Sedangkan untuk kalian, aku sudah yakin dengan Islam, keislaman kalian. Aku gak butuh itu untuk kalian, karena aku yakin sama kalian, aku percaya sama kalian. Tidakkah engkau ridho, wahai orang-orang Ansar, manusia-manusia pulang membawa sapi-sapi mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah. Tidakkah cukup itu? Itu para sahabat Ansar sedih semuanya. Itu diomongi Rasulullah SAW. Aku beri manusia-manusia sapi, dewan ternak mereka pulang membawa harta benda, sedangkan engkau datang pulang ke kota Madinah bersama Rasulullah. Wallahi wahai orang-orang Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, maka aku bagian dari orang Ansar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, seandainya orang-orang Ansar berjalan di sebuah celah dalam bukit, kemudian manusia semuanya berjalan di bukit yang lain, wallahi aku lebih memilih jalannya orang-orang Ansar. Allahumma irhamil Ansar, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang-orang Ansar. Warhamil Ansar, wabna'il Ansar, wabna'il Ansar, ya Allah berikan rahmat kepada orang Ansar, anak-anaknya orang Ansar, anak cucunya orang Ansar. Didoakan Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat mengatakan, radina ya Rasulullah, radina ya Rasul, kami ridho ya Rasul, kami ridho ya Rasulullah. Diucapi Rasulullah SAW. Akhirnya ridho sahabat Ansar. Dan Ansar ini sudah distempel dari langit, mereka orang baik. Surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, ya, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka, ridho dengan muhajirin, ridho dengan ansar, dan Allah ridho dengan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Orang-orang baik ansar, langsung sadar mereka, bahkan ridho dengan apa yang diputuskan itu. Ya. Kemudian setelah, perhatikan ini penting ini jemaah, setelah dibagikan tadi, setiap orang sudah dapat semuanya selesai, datang yang di benteng tadi itu loh, datang masuk Islam. Bayangkan kena doanya Rasul tadi lah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka dan datangkan mereka kepada aku. Datang utusan mereka. Ya, mereka masuk Islam, datang ke Nabi, jumlahnya 14 orang. Tapi kan 14 orang kan punya keluarga di sana, ya kan? Ini perwakilan 14 orang ini. Wa rasuhum Zuhair bin Surat. Yang menjadi pimpinan rombongan namanya Zuhair bin Surat. Dan di dalamnya ada Abu Burqam, pamannya Rasulullah sesusuan. Paman Rasulullah sesusuan berarti ya mungkin saudaranya siapa? Halimah Sa'diyah. Jadi Rasulullah masih ada kerabat sama Rasulullah. Akhirnya mereka masuk Islam, membaiat Nabi. Kemudian ya Rasulullah, inna fi man asabtum al ummahat wal akhwat wal amat wal khalat. Nah, ini penting nih. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kita sudah masuk Islam, sedangkan di antara tawanan-tawanan itu ada ibu-ibu kami, ada istri-istri kami, ada bibik-bibik kami. Bagaimana ini? Ada anak-anak kami, bagaimana ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wis kadung dibagi iki piye njaluk meneh iki lho." Paham enggak maksudnya? Wis kadung dibagi. Terus datang orang ini masuk Islam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Inna ma iman taraun wa inna ahabbal hadisi ilayya astaqahu." Engkau sudah tahu orang-orang yang bersamaku ini, dan kalian sudah tahu bahwa harta rampasan sudah diapakan, dibagi-bagikan. Aku jujur aja kepadamu, mana yang kamu pilih? Harta-hartamu yang terampas atau saudara, anak perempuan, anak laki-laki, istri dan perempuan-perempuan dikembalikan, pilih mana? Karena kalau semuanya enggak mungkin, karena sudah terlanjur apa? Sudah, jujur aja, mana yang kamu pilih? Harta atau apa? Maka sahabat-sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, kami enggak mungkin membandingkan antara keluarga dengan apa? Hartanya, hartanya ambil enggak apa-apa. Yang penting wanita-wanita, anak-anak jangan dijadikan budak, kembalikan ke kami. Akhirnya Rasulullah mengatakan, besok atau nanti setelah sholat duhur, ente berdiri dan mengatakan di depan orang banyak, ya perwakilan tadi, di depan orang banyak, katakanlah, sungguhnya kami ya memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, dan aku memohon untuk kalian syafaat kepada Rasulullah. Artinya minta rekomendasi, minta wasilah, minta nego gitu loh. Kemudian Rasulullah memulai. Amma ana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai, amma makana li wali bani Abdul Muthalib fa walakum. Rasulullah ingin mencontohkan kebaikan pertama kali. Adapun yang ada di bagianku dan di bagiannya bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib kan berarti kan Ali, Abbas. Kan gitu kan? Seluruh yang sudah didapat oleh aku dan bani Muthalib, bani Abdul Muthalib yaitu keluargaku, otomatis kami serahkan lagi kepadamu. Rasul ingin ngasih contoh gitu loh maksudnya. Sudahlah, jangan diambil, kembalikan aja. Akhirnya ketika melihat Rasulullah menyerahkan apa yang sudah didapat tadi, akhirnya Muhajirin Ansor langsung mengatakan, sama, kami Muhajirin Ansor akan menyerahkan. Paham enggak maksudnya? Muhajirin dan Ansor setia sekata sama Rasulullah, enggak perlu satu paket. Rasulullah Muhajirin Ansor satu paket. Akhirnya orang-orang, ya kalau Rasulullah menyerahkan, Muhajirin menyerahkan, Ansor menyerahkan, ya akhirnya orang ikut menyerahkan semuanya, kecuali para pimpinan-pimpinan yang baru-baru masuk Islam, yang kolot-kolot. Di antaranya Aqra bin Habis, dia mengatakan, adapun saya dan Bani Tamim, tidaklah, saya enggak mau, ini sudah bagian kami, kami enggak mau apa? Mengembalikan. Termasuk Uyainah bin Hisn, adapun saya ya enggak mau mengembalikan, ya. Kemudian Al-Abbas bin Mirdas, adapun saya dan Bani Salim tidak mau juga. Terus Bani Salim mengatakan, perhatikan ya, Abbas bin Mirdas dia berkata, adapun saya dan Bani Sulaim pun tidak mau, tidak mau kembalikan. Akhirnya Bani Salim ngomong, kan diwakili tadi sama Bartas tadi itu, Bani Salim ngomong apa, bantah, enggak benar. Bani Salim rela seperti Rasulullah, merelakan. Paham maksudnya? Karena pimpinannya mengatakan, kalian ini sini-sini aku sekadung tak omong, tak balik no. Wahantumuni, wahantumuni artinya kamu ini melemahkan aku sudah ngomong, gak tak balik no, kok kalian ngomong balik no. Paham maksudnya? Gak nurut pemimpin ini. Akhirnya Rasulullah menyadarkan para sahabat, mereka ini orang sudah masuk Islam, sudah datang, menyerahkan dirinya, dan mereka sudah memilih Islam. Maka saya sudah memberi pilihan kepada mereka. Pilih mana, wanita-wanita, anak-anak dikembalikan atau harta? Mereka sudah mengatakan apa? Lebih memilih keluarga. Masa kalian enggak bisa turun padahal dia ini sudah menurunkan tawarannya, gitu paham ya? Akhirnya dinasihati Rasulullah, akhirnya orang-orang rela semuanya, kecuali satu orang yang enggak mau, namanya Uyainah bin Hisn. Enggak mau. Satu orang tok ini enggak mau. Dia itu megang wanita tua. Ya Allah, wanita tua dibelani enggak mau. Ya. fa innahu aba an yarudda ajuzan, kecuali Uyainah bin Zaid enggak mau menyerahkan seorang wanita tua. Tapi akhirnya ketika mereka semuanya orang-orang kok kembalikan semuanya, dia enggak enak, akhirnya dikembalikan juga. Ya, akhirnya semuanya dikembalikan. Yang tadi yang kita bicarakan 4000 tahun dikembalikan semuanya. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah balik ke Mekah. Dan tadi ada yang kelupaan belum saya sampaikan. Tadi kan Rasulullah sudah habis mengepung, kan enggak berhasil itu ya. Kembali ke mana tadi? Cirona. Itu enggak langsung dibagi. Enggak langsung dibagi. Ditunggu berapa hari di situ? Di situ dibagi, coba dilihat lagi berapa hari di situ? Ah. Belasan hari, perhatikan. Rasulullah belasan hari, belasan malam nunggu di Cirona, enggak mau bagi apa? Tujuannya apa? Antum tahu enggak? Barangkali Thaqif turun dari apa? Bentengnya dan masuk. Itu sudah diperkirakan Nabi. Tapi ketika dibagi ternyata baru datang. Padahal sudah ditunggu berapa tadi? Belasan hari. Hanya sudah terlanjur. Tadi lupa agak saya ceritakan. Oke, setelah menang, setelah selesai dikembalikan dan seterusnya, maka Rasulullah kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah umroh, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke mana? Ke Madinah, seperti janjinya kepada orang Ansor tadi itu. Ya, karena orang Ansor kan punya pikiran jangan-jangan Rasulullah setelah ini apa? Kembali ke kaumnya, kan gitu kan, sudah ketemu kerabatnya. Akhirnya Rasulullah kembali ke Madinah, dan yang ditunjuk jadi gubernur namanya Atta bin Usaid, gubernur Islam pertama di kota Mekah. Ya, terus Rasulullah balik. Besok ini orang-orang berbondong masuk Islam. Sudah kekuatan Islam sudah full ini. Jadi tinggal suku-suku kecil, enggak ada daya dan upaya, akhirnya mereka masuk Islam. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Bismillah. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kita cukupkan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.